Pameran Multiproduk Muslim Silaturahim Akbar Warga Muslim Sesolo Raya. Solo Muslim Fair 2012. Save the Muslim World. Hadir 10 hari mulai tanggal 30 November hingga 9 Desember 2012. Dia Salam Hypermarket menyediakan aneka macam produk herbal, buku-buku berkualitas, kitab, busana muslim, aksesoris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Diskon sampai 70%. Dimeriahkan oleh Tablik Akbar, Talkshow Parenting, Seminar Kesehatan, Sarasehan Bisnis, Konser Nasyid, Lomba Anak, Hijab, Tutorial, dan lain-lain. Gratis, ribuan souvenir spesial khas Solo Muslim Fair setiap harinya. Siapkan juga infak dan donasi terbaik Anda bagi dunia muslim. Dan dapatkan grand prize sepeda motor. Info stand hubungi Sahabadita di 085-691-660-115. Info acara hubungi Sahabat Fikri di 089-953-42152. Acara ini dipersembahkan oleh Giant Promosindo dan didukung sepenuhnya oleh 107,6 Al-Hidayah FM. Salatullahi ma la hakka wakib ala hamad khairi So kembali lagi di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah sahabat Al-Hidayah semuanya dimanapun berada. Di sini sahabat Arif hanya ingin pamit undur diri dari gelaran sidah rebana ini. Tapi ya seperti sahabat Arif katakan tadi, kalau kami akan menyiarkan secara langsung seperti biasa kajian rutin Senin malam di Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru di Jalan MT Haryono, Barat SMK Saraswati, Solo Baru. Insya Allah nanti tausiah oleh Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa. Dan langsung aja, sahabat Arif beserta kru Al-Hidayah yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan menikmati. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat dari kajian di malam hari yang cerah kali ini. Stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM dan akhiru kalam wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status 7,6 Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Right.

الجي والكرامي عفت ينجي روحة العالمين يا أهل الجي والكرامي الله الرحمن الرحيم. الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الله العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثنى بحمد موارد سائرة هنية ممتدئا من الشكر الجميل بقايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقين في الغرار الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يحسن عقرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومولاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حطاط الخطاء والخطاء صلى الله عليه. وأنشر من قصات المولد النبوي برودا حسانا أبقرية ناظما من النساب الشريف إقدا تحل المسامع بعلا صلى الله عليه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عدل اللهم قبره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زينا الأنبياء. السلام السلام عليك السلام عليك. لك شفاعة sallallahu alaihi wa sallam ibni asim wasmu amr bin abd manaf wasmu al mughirah alladhi untamal irtiqa li ulya sallallahu alaihi wa sallam ibni usay wasmu mujammiun sumiyahu bi qasasil ya sallallahu alaihi Allahu ta'ala ila al-haram al-muhtaram fahama sallallahu alayhi ibn kilab wasmu akim ibn murtab ibn kambi ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihri wasmu quraishun wa ilayhi tunsabul butunul qurashiyya sallallahu alayhi wa ma fawqau kinaniyu kama jana ilayhi al-kasir warutadu ibn مالك بن نضر بن كنادة بن أسيمة بن مدرك بن إلياس وهو أول من أحدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مدر بن نزار ابن معاذ بن عدنان وذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفه إلى الخليل إبراهيم أمسك نحو السارئ وأبلغ صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم السنوم النسبية صلى الله عليه إلى الدبيه إسماعيل نسبته ومنتمى صلى الله عليه وعد به من تلقت كواكبه الدرية صلى الله عليه قال وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقم نغسبه أنت سيمول حول بحول Oh, البهية صلى الله عليه در بدره في جبين جده عبد المطلب أتر اللهم أغبره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أرد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى المقر من صدفة آمنة سهرية وحشرها القريب المجيب بأن تكون أم لمصطفى ورودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية صلى الله عليه وصب لهبوب نسيم سبا وقوسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات خلالا سدسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجار للجان جنا ونطخت بحمله كل ذابة لقريش بفشاح ألسن الأربية وأشره وأسلام على وجوه والأضواء وتبشرت وحوس المشارق والمغارب ودوابها البخرية واحتست العوالم من الشرور كأس خميا وبشرت الجن بأضلال السمان وامتكت الكهانة وراهبات الرحمانية ولا هجا بخبره كل خبر خبير وفي خلا خسنه تار في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أقباه عطر اللهم قبره الكريم بأرض سديه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنانا Yeah. قد اجتاج بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكش فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسكواه ولما تم من تسعة أشهر قمرية

Oh, صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخشف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية صلى الله عليه، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أذقه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية صلى الله عليه، ويهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه صلى الله عليه، ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية صلى الله عليه، ويركب البعير والفرس والبخلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه صلى الله عليه، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية صلى الله عليه، وروبته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى، وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ في طائن الإملاء في فتافت الإيضاح منتهى. عطر اللهم قبره الكريم بعرق شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي أكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد في البقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشرك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كما بأمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أثر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتنفينا كل مدلة همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز دراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل رجا ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيفه السبسب مربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى وحقيه الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعدله وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصغى إليها سمعه وأصغى اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجل من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالى ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية ودحلت سحور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله pembacaan maulid berjanji sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuki Haji Abdul Karim, para kiai, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dan para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah berkat doa dari jamaah, terutama pecinta-pecinta majelis Al-Hidayah, bahwa saya berjuang sekuat tenaga untuk mengurus yayasan majelis Al-Hidayah sudah setahun lebih. Dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 19 November 2012 yayasan majelis Al-Hidayah hari ini sudah keluar izinnya. Jadi Yayasan Majelis Al-Hidayah resmi berbadan hukum. Oleh karena itu, terutama kepada teman-teman Ahlu Sunnah Wal Jamaah, terutama lagi kepada khususan korwil-korwil Al-Hidayah dimanapun berada, saya menghimbau kalau Anda punya masjid, yang pertama ya, kalau Anda punya masjid, kalau bisa masjid-masjid di daerah masing-masing, kalau bisa diwakafkan tapi tidak atas nama masyarakat, tapi wakafkanlah di yayasan-yayasan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ya misal di Yayasan Nahdlatul Ulama atau di Yayasan Majelis Al-Hidayah. Karena nyuwun pangapunten, saya mungkin termasuk orang yang gelisah. Sebuah masjid yang awal mulanya dulu untuk yasinan, tahlilan, untuk sholawatan dan sebagainya, ternyata goro-goro pengurusnya ganti, maka masjid tersebut jadi ora untuk yasinan, jadi ora untuk tahlilan dan sebagainya. Oleh karena itu, jika masjid-masjid Ahlu Sunnah Wal Jamaah diwakafkan kepada salah satu kelompok, salah satu organisasi yang berbadan hukum dan berakidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, monggo teng NU silahkan, monggo tenggone Al-Hidayah silahkan. Insyaallah kalau ada apa-apa urusan yang demikian, kita akan mengurusnya itu lebih gampang. Sekali lagi, kita nanti mengurusnya akan lebih gampang karena di bawah naungan sebuah yayasan yang berbadan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman khususnya pecinta-pecinta Majelis Al-Hidayah, saya beberapa kali menerima tawaran wakaf kepada Majelis Al-Hidayah, dan selama yayasan itu belum turun izinnya, selalu saya tolak. Maka mulai hari ini, jika ada penawaran wakaf dalam bentuk apapun, insyaallah Majelis Ahli Hidayah siap untuk menerimanya. Di antaranya kemarin di Desa Parangjoro itu ada mau diserahkan tanah wakaf, mau dibangun musola katanya, atau seperti itulah. Di Masaran Sragen juga demikian. Insyaallah mulai hari ini tanggal 19 November insyaallah kita siap menerimanya. Dan saya sendiri, jamaah mungkin perlu tahu, meh jenengan yang kepamer taura ora paten saya gitu. Saya sendiri mengawali dalam waktu yang dekat ini insyaallah akan mewakafkan barang-barang semua yang ada di butik Al-Hidayah yang nilainya lumayan besar, ora-ora gede banget lah, hampir sekitar 230-an juta kalau tidak salah. Itu sendiri juga nanti akan saya wakafkan kepada Majelis Al-Hidayah. Entah itu nanti niatnya wakaf atau sedekah, yang penting itu tidak dikelola oleh saya secara pribadi, tapi saya serahkan kepada Majelis Al-Hidayah, yang dimana di dalam majelis tersebut sudah ada susunan organisasi sendiri. Berarti saya nanti haram mengambil keuntungan yang saya pakai secara pribadi. Selama ini kan belum saya serahkan karena memang yayasannya belum ada. Jadi umpama saya sesuk njimo katine dodol buku atau dodol baju kanggo makan, berarti saya yo dosa. Karena itu nanti akan saya serahkan sepenuhnya barang-barang yang ada di dalam butik Al-Hidayah itu saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Al-Hidayah. Kalau radionya masih saya pertimbangkan nanti plus minusnya seperti apa. Yang pasti saya dan teman-teman bercita-cita bahwa terutama pendiri-pendiri Majelis Al-Hidayah, Romo Kiai Ahmad Baidowi, saya, Pak Winarso, Pak Paidi, bahkan saya sering matur sama guru saya Romo Kiai Haji Abdul Karim, saya selalu minta nasihat kepada beliau. Saya kepingin meninggalkan sebuah tinggalan majelis ini atau Majelis Al-Hidayah yang kita cita-citakan tetap eksis sampai hari kiamat. Kita kepingin supaya majelis tersebut tidak tergantung kepada saya, tidak tergantung kepada salah satu tokoh, karena saya sendiri akan menggarap bagaimana supaya mempunyai tinggalan-tinggalan sumber pendanaan, terutama supaya umpama besok saya enggak ada, insya Allah majelis ini tetap berjalan insya Allah. Itu cita-cita dari para pendiri Majelis Al-Hidayah, saya dan rekan-rekan. Jadi nawis ada sebuah yayasan, ada sebuah napa nggih bisnis, kemudian untungnya semuanya untuk dakwah, insya Allah yang menjalankan tidak harus saya, tetapi siapapun insya Allah majelis ini akan tetap berjalan. Karena gelem dak gelem, jer basuki mawa beo. Segala sesuatu itu tanpa biaya, sedangkan Majelis Al-Hidayah, saya dan rekan-rekan itu meminimalkan, bahkan mungkin kalau bisa mentiadakan ubengke proposal. Itu kami memang sepakat selama kami mampu, neso proposal itu aja nganti mubeng, jangan sampai kita minta-minta supaya ben ketok beda kita sama orang lain, supaya ya ben ora ketok kok wong Islam kok marat men ngoten nggih. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti ada teman-teman, saudara-saudari dari relawan-relawan atau dari penggemar Majelis Al-Hidayah yang mau mewakafkan, saya tidak minta ya, yang mau mewakafkan monggo dipersilahkan kepada Majelis Al-Hidayah supaya nanti bisa dikelola oleh teman-teman di Majelis Al-Hidayah. Insya Allah nanti doakan dalam waktu yang sangat dekat ini kita akan kumpul bersama pengurus menyusun strategi yang untuk jitu begitulah, supaya betul-betul umpomo pohon begitu Majelis Al-Hidayah ini berakar yang kuat insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan semua, terutama kepada guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim yang mulai pagi tadi sampai sore tidak bisa saya hubungi karena handphone beliau ketinggalan, beliau di Jogja. Alhamdulillah tadi menjelang Isya atau pada Isya tadi saya lupa, beliau SMS, alhamdulillah bisa rawuh, bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan terakhir, betul-betul saya selaku mewakili takmir Masjid Jami' Al-Hidayah, pengurus Majelis Al-Hidayah dan Radio Al-Hidayah FM, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau, monggo kiai, persilahkan. Jam 9.04 sampai jam 9.20 sampai jam 10 lebih 20 menit. Untuk mundur nanti Mbah Imron Jamilnya ya. Satu pengumuman. Hadirilah pengajian akbar ditulisi gratis bersama Ustadz Yusuf Mansur besok hari Sabtu tanggal 24 November bersama Ustadz Yusuf Mansur nanti akan rawuh di Solo Sabtu tanggal 24 November 2012 jam 8:30 pagi setu esok 8:30 sampai jam 11:00. Tentu yang ora kerja iki. Nyambut gawe ya aja. Ya. Sabtu tanggal 24 November 2012 jam 8.30 pagi sampai jam 11. Tempatnya Media Tama, Jalan Adi Sumarmo nomor 11, Desa Gawanan, Timur SMP Negeri 1 Colomadu. Jadi Manan itu arah bandara, ya. Manan arah bandara. Diharapkan semua ikut hadir. Terus tanggal 25-nya Minggu sore kajian muslimat di Masjid Jami' Al-Hidayah ini. Kalau bisa sholat asar berjamaah langsung, ibu-ibu, bapak-bapak ngeterke mawon. Insyaallah ba'da asar langsung sudah baca Maulid Barjanji. Kemudian pembicaranya insyaallah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Tanggal 25 ba'da asar langsung diusahakan itu nanti berjamaah sholat asar di sini. Kemudian nanti jam 5 sudah harus selesai. Saya himbau kepada siapapun yang mengikuti pengajian Muslimat Al-Hidayah wajib sholat ngasar. Nek ora sholat ngasar lebih baik rateko pengajian. Ini tenanan. Kalau enggak bisa sholat asar di sini, ya nanti bisa sholat asar di atas bisa. Ya, tapi daripada milih pengajiannya ora sholat asar lebih baik ora usah teko pengajian. Neng sholat asar. Ini kita tegas not nanan. Ini pengurus ibu-ibu muslimat Al-Hidayah tak seneni terus urusan begini. Jangan sampai cuman goro-goro ngoyak pengajian ora sholat asar. Niku jenenge golek uceng kelangan deleng. Jadi tak tegas not nanan. Konek itu sampai pengajian muslimat ada informasi. Oke, okay, sing ora asar tak bubar no pengajian muslimat. Tenanan niku. Niku anu Pak, kula kritik beberapa orang, pokoknya nanti di sini salat asar berjamaah, nanti disiapkan tempat untuk salat lah yang datang di belakangan. Ya monggo mau salat di rumah saya dulu, monggo. Kadang berangkatnya saurunge ngasar, tekan kene wis mulai itu do pekewo ora asar. Ya, makanya nanti jam 5 atau jam 5 kurang sedikit sudah bubar. Nah, kalau memang belum asar ya jam 5 itu apa namanya? Salat asar. Tapi kalau bisa nanti di sini kan tetangga-tetangga kan banyak. Bisa sholat asar di rumah saya, bisa di atas dulu dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya wajib sholat asar, ojo nganti sholawatan neng ora sholat nyasar. Ini ku cetoh niku insyaallah. Matur nuwun monggo kiye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati, khususipun panjenenganipun Bapak Haji Soni Parsono, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar radio Al-Hidayah ingkang tansah kula takzimi, alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika kita saged pepanggian silaturahim ngistiqomahaken anggen kula lan panjenengan sedaya sami ngawontenaken pengaosan rutin wonten ing Masjid Al Hidayah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan ilmu ingkang manfaat maslahah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing dalu menika ingkang badhe kula aturaken dawuhipun Allah ingkang kasebat wonten ing surat At-Taubah ayat 132 kalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan-nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Wonten ing ayat 132 kalih menika Allah Subhanahu wa taala badhe nerangaken dhateng kula lan panjenengan sedaya pinten-pinten sifat-sifat ingkang mahmudah, sifat-sifat ingkang terpuji, sifat-sifat ingkang sae, ingkang kedah dipun miliki dening tiang-tiang ingkang sampun iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang sampun iman dateng Allah kados kula lan panjenengan sedaya menika dipun anjuraken dening Allah Subhanahu wa taala gadahi pinten-pinten sifat-sifat ingkang sae, sifat-sifat ingkang terpuji. Sifat ingkang terpuji menggahipun kula lan panjenengan sedaya ingkang kedah kita miliki kangge modal gesang kita teng alam dunya menika wonten songo. Mangke menawi wekdalipun cekap inggih kula aturaken sedaya, namung menawi mboten cekap inggih dipun lajengaken binjang menawi pepanggian malih. Sifat ingkang nomor setunggal menika hadhihi awsafi tis'atul lil mukminin. 9 sifat yang perlu dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin ingkang sepindah inggih menika at-taibun. Menika sifat seneng tobat. Tiang-tiang ingkang asring ikrar menyatakan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Minimal tiang-tiang ingkang tobat menika waktan ba'da waktin setiap saat menika ngatah-ngatahaken maos istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini satu bentuk bahwa kita ini minta maaf, nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tobat utawi taubat. Taubat menika dipun pendet saking kalimah taba. Taba ya tubu taubatan. Taba ai roja'a. Taba menika maksudipun kembali. Taba roja'a arruju' ilallah. Wangsul dateng merginipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab para rawuh sedaya piyantun gesang teng alam dunya menika sok kadang kala anggenipun melangkah menika klentu anggenipun pados mergi. Umpaminipun kula menika badhe sowan dhateng Al Hidayah mriki. Griya kula mangkuyudan. Mangkuyudan menika dhateng Al Hidayah mestinipun rak ngetan. Lah kula badhe teng Al Hidayah niku saking mangkuyudan niku ngilen. Ngilen dumugi para sari ngilen melih dhateng Kerten, Kerten ngulon melih dhateng Kleco, Kleco ngilen melih dhateng Gumpang, Gumpang dumugi Kartosuro. Kartosuro yen bablas dumugi Semarang menawi kiri dhateng Jogja. Menawi kula dumugi Jogja berarti kula klerune melesete niki saking Al Hidayah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dari tujuan ingkang hakiki wong kula niku badhe teng Masjid Al Hidayah saking mangkuyudan kok ngilen. Ini kalau diteruske niku saya kebablasan semakin jauh kula. Namung menawi kula dumugi Klaten krasa ya Allah iki piye to ya aku arep nyang Al Hidayah ning kok malah tekan Klaten. Ah Bali lah aku Bali, Bali saking Klaten Tosuro, Tosuro Gumpang, Gumpang Kleco, Kleco Kerten, Kerten Mangkuyudan, Mangkuyudan dumugi Penumping, Penumping Penularan, Penularan dateng bundi nika soto barang soto do keringan to nggih. Soto seger menggok kiri dateng bunderan Panularan, Panular bunderan Panularan 12 tekan sate. Terus bar sate niku enten wong dodol treblo nika nggih. Terus ini kalau kita mau kembali lagi ini kepada titik tujuan utama, kita akan semakin dekat dengan tujuan. Lah nyuwun pangapunten, kula lan panjenengan sedaya dari dunia ini sebetulnya mau tindak dateng pundi to? Kita teng donya niku badhe tindak teng pundi? Teng akhirat. Teng akhirat niku mergine pun napa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami jalan ingkang leres. Menawi kula lan panjenengan sedaya anggenipun melangkah menika klentu, kleru, kita sadar, ayo ndang bali nang dalane Gusti Allah. Astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Ndang bali, ndang bali, ndang bali. Engko yen nganti ora ndang bali, kowe semakin jauh dari titik hidayah, dari titik ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi enten piyantun wonten ing alam donya kok ngatah-ngatahaken istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Niku sifat ingkang sae sanget. Sifat ingkang terpuji, ingkang dipun lem dening Allah Subhanahu wa taala. Dan wangsul umpaminipun kula lan panjenengan sedaya anggenipun melangkah menika klentu, nyambut damelipun klentu, caranipun menapa pados arta kleru, ayo ndang bali nang dalan sing bener. Anggenipun menapa napa nggih pados napa nggih pados jabatan, pados arta, pados sandang pangan papan nggih menawi klentu ayo ndang bali. Ndang tobat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pados mergi ingkang sak leres-leresipun. Lah mergi ingkang leres menika napa? Nggih menika syariah kula lan panjenengan sedaya ingkang dipun asta dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endang bali. Nah, mergi caranipun mergi ingkang leres niku nggih kita rawuh teng masjid. Solawatan, istighfar, ngatah-ngatahaken maos Quran, ngatah-ngatahaken wirid. Niku naminipun kembali ke merginipun Allah Subhanahu wa taala seneng thalabul ilmi. Niki naminipun mengikuti merginipun Allah Subhanahu wa taala ndang bali, namung mangke menawi orang ndang bali, orang ndang mengikuti rel yang telah ditentukan, kita akan semakin jauh. Lamun dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala, at-taibun, wong-wong sing akeh tobaté. Sepados kathah istighfare dos pundi? Konsep kula kala rumiyin nyuwun pangapunten, sapa wonge sing kepengin kerep maca istighfar kuwi nyekel tasbih. Wong yang nyekel tasbih niku akeh wiridane kok. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ora ana wong nyekel tasbih kok Dul Karim turun dulu, Dul Karim turun dulu, Dul Karim turun dulu. Dhe'e ngutil, dhe'e ngapusi, dhe'e ora ana. Lha nggih napa nggih? Nggih. Wong nyekel tasbih niku mesti wiridan. Ora mungkin nyekel tasbih kok ngitung eleke wong. Ora mungkin. Ora ana wong ngitung duit nganggo tasbih iki ora ana. Nggih. Yen nyekel tasbih niku mesti mesti wiridan. Lho niku ora hasil produk, nggih, hasil produkipun para kekasihipun Allah, para aulia, para ulama-ulama kula lan panjenengan sedaya. Pancen jaman Kanjeng Nabi niku mboten neten tasbih. Ya tasbih niku nembe wonten nembe-nembe wonten nembe mawon. Ning niku dampakipun wong sing nyekel tasbih niku mesti wirid. Wong ana tasbih diakali nganggo cetetan kok cetok kok cetetok cetetok cetetok. Malah malah lara lara lara. Ana ta model tasbih modern sing cetok cetok cetok cetok. Kuwi mbrebeki wong turu malahan. Pun tasbih produk ulama itu produk para kekasih itu mawon ingkang dipun asta. Mung sayange zaman sakniki pun boten nate ngasta tasbih. Kiai-kiai barang malah gawa HP. Contone sing ngomong niku ngaten iki. Malah tasbih dienggo cantelan sepion niku pun teng pundi-pundi pun umum niku. Pol-pol ya wong kaji-kaji ya tunggu oleh-oleh tasbih. Ning teng budi-budi dadi nika teng radio minggu esuk nika kerep ana wong takon, wong kula gadah rekamane. Kula rekam dilelah pas kula rekam. Ustaz tanya baca-baca doa-doa pakai tasbih itu tambah ganjarane apa ora, Ustaz? Dijawab ora. Ora, ora. Wis sing ngomong ngono ora kiai bakul tasbih. Lu nganyelke to wijine. Jawabane iki nyelekit ngono lho, nyelekit ngono. Ono, saya yakin itu saya punya buktinya, punya rekamane. Ustaz tanya salat pakai pakai sajadah, pakai serban itu tambah pahala enggak? Enggak, siapa bilang? Enggak ada hadis yang mengatakan kalau salat pakai serban tambah ganjarane ora ono. Kuwi sing ngomong kuwi kiai bakul serban kondone ngono kuwi. Ya wis ora apa-apa dilokke ngono ora apa-apa wis. Kula nembe mawon ngisi pengajian. Teng daerah wetan mriku. Mungkin ndak yang kula kandhake ndak direbut Pak Soni. Saniki grup pengajian kula kula rahasiake mawon. Ya sing ngerti-ngerti direbut Pak Soni. Kula nembe ngisi pengajian kula nerangke masalah yasinan, masalah. Maken kula disuwun kalian panitianipun kapurih nerangke niku. Terus kula nerangke wong mati ki yen diwacake surat Yasin wingko seneng ngene ngene ngene. Niku enten tiyang takon. Kula kerep akhir-akhir niku ngisi ngenten niku sing acung enten. Tanya Ustaz. Apakah betul orang mati itu dikirimi surat bisa sampai? Iya sampai. Sampai. Senang, senang. Kapan Ustaz ke akhirat? Ngeten niku kula di ini betul kasus betul terjadi. Kapan Ustaz ke akhirat? Kula takon, ngapain lu tanya-tanya? Saya ke akhirat. Dia jawabnya, saya mau titip surat Ustaz kepada bapak saya yang sudah meninggal. saya mau titip surat, tolong sampaikan. Ya jawabanku, yuk ngapuro, aku orang limati neraka jahanam. Aku njuk ngapura, masalah kuwi jane ya gelem aku mbok titipi surat. Ning ora iso tekan wong aku ora ngliwati neraka jahanam, aku dhewe mlebu swarga langsung. Sing guyu telat ra mudeng niku. Apa yo arep nyek-nyekan ngono kuwi apa arep terus-terusan to yo. Pun boten sah kemawon. Wonge meleret kok. Mlere suwi. Wah, kula dikeploki, kula wektu dikeploki bangga tenan kula ngoten. Derenge-derenge terus setengah bulan. Setelah sak sampunipun kula teng Rebu malam kliwon tanggal berapa niku? Kalih dinten sak sampunipun. Dados kula lan panjenengan sedaya monggo istighfar astagfirullahalazim ngatah-ngatahaken tobat kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiyang niku menawi kersa tobat. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Gusti Allah niku mboten kawratan maringi pangapunten sedaya dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya ingkang jumlahipun palibasan gedene sak gunung Uhud akeh sak untuk ing segara to. Gusti Allah mboten kawratan maringi pangapunten dumateng dosa-dosa kula. Syaraté mung siji, tobat to. Istighfar. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Niku menawi dipun raosaken Masya Allah. Kita tengah-tengah mau sholawat inggih istighfar datang Gusti Allah. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah. Duh pangeran kula, mugi panjenengan berkenan maringi pangapunten sedaya dosa-dosa kula ya Allah. Bi barakatil hadi Muhammad kanthi barokahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula lan panjenengan mboten sepi saking istighfar, waosan-waosan istighfar kathah. Kanthi berbagai bentuk. Na'ata ibun. Tiang-tiang ingkang mekaten mangke badhe dipun paringi kalian Gusti Allah napa dipun tutup kanthi wabasyiril mukminin. Orang-orang yang mempunyai sifat sembilan akan diparingi bebungah dening Allah, akan diberi kabar berita sing nyenengke. Mboten wonten sanes kejawi namung swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih inggih menika At-taibu nal abidun. Kula lan panjenengan sedaya wonten ing alam donya menika monggo-monggo ngatah-ngatahaken ngibadah. Ngibadah ingkang wajib inggih kita reksa kanthi saestu dengan segala cara. Ampun ngantos kewajiban-kewajiban so, napa ngibadah sing wajib kita tilaraken. Menawi ingkang wajib sampun, ingkang sunnah ugi dipun tindakaken. Terus kalau wau Bapak Haji Soni Parsono kok rodok duka masalah salat asar kalau wau iki. Kula nembe weruh niki Pak Soni rodok duka niku. Ya niki monggo. Nggih kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Khususipun ingkang dipun arahaken kala wau dipun tindakaken kanthi saestu. Ngibadah ingkang wajib. Dan ibadah ingkang sunnah menika Masya Allah kathah sangat. Termasuk ibadah ingkang sunnah boten ragat ora rekoso. Niku napa? Mesem nyang ngarepe wong. Niku tanpa ragat. Tiyang yen kulino mesem asal nyang ngarepe wong. Ya yen itu jen mesem ki ya degleng. nyang kamar ijen. Wah, kuwi mbok menawa kepethuk karo jin. Ning sakniki jin pun do wedi teng. Enten kiai takon kalian jin saged kepanggih kalian jin. Jin. Napa kiai? Mbok kiai ini kiai gunduk, kiai top niki sebab iso kepethuk karo jin. Kiai, napa kiai enten dawuh napa? Aku pupung petuk karo kowe jin, aku tak takon. Menungso sing paling mbok wedeni iki sapa? Jawabane jin, tukang jahit. Lho. Kok tukang jahit ya ngarepe niku enten menerima permak jin segala bentuk jin niku. Kula yen kepethuk penjahit nu wedi dipermak kula niku. Jadi saya ucapkan selamat bagi penjahit-penjahit niku. Insyaallah jenengan diwedeni kalian jin. Jadi yen ana wong kesurupan cedak nyonyang tukang penjahit niku niku. Nah sakniki rak kathah tiyang ingkang kesurupan ten teng sekolahan-sekolahan kesurupan. Solusine napa? Kula tak nyuwun pirsa. Wong-wong do ngenekke do kesurupan sekolahan kono kesurupan kesolang niki ora ana kejaba mung zikir wirid. Lah engko yen nggon semanggi ngono sing sekolah sing jane ngonek-ngonek awake dhewe kesurupan. SMA napa nika tiga huruf niku. Niku yen nganti SMA niku SMP niku mungkin tiga huruf niku do kesurupan arep diwacake apa? Diwacake wiridan. Niku nggih akhire dhek wiridan. Mula josok ngenyek-ngenyek mbok menawa kowe kesurupan lho engko. Sebabe kesurupan ki ditambani apa-apa ora iso. Tambane mung niku wau. Nah mula pun boten sah nyek-nyekan. Niki ibadah senyum, senyum niku Masya Allah. Senyum itu tidak bisa dicuri. Senyum itu tidak bisa diberi, bisa dibeli. Tidak bisa dijual belikan senyum. Sebabnya napa? Senyum niku tidak ada nilainya kecuali sudah diberikan. Nak ngerti lagi? Senyum jenengan mang simpen, prana regane. Guyu sampean mang simpen. Kuwi ora nek wis mbok keke wong niku ajine ora umum. Senyum bisa melelahkan orang yang kesel. Melelahkan yang kesel. Senyum itu bisa menyenangkan orang yang lelah. Kula gadah kata-kata senyum kathah sanget. Jadi dampak daripada senyum niku pun Masya Allah. Sing dikei seneng, sing ngei ora rumangsa kelangan. Waduh banget senyum aku. Ora ono. Walaupun orang-orang itu enggan memberikan senyum kepada kita, berilah senyum kita kepada mereka satu saja. Niku sak donya bakal katut dateng kula lan panjenengan sedaya. Pramila senyuman Neopatra sinten ya? Niku pokoke niku. Niku saged ndadosaken masyaallah senyuman. Tabassum niku sumeh. Niku ngibadah ingkang ageng. Napa mulih ngibadah sanes-sanesipun. Mboten nate gawe napa nggih tansah gawe legone wong. Tansah gawe senenge wong. Niki termasuk ngibadah. Aja gawe rekosane wong. Sing kakung kalian ingkang putri inggih ingkang ngayomi, sing putri kalian ingkang kakung inggih ingkang takzim. Niki ngibadah sedaya. Ampun ngantos sing setri kok rewelan. Kula pun nate rumiyin diparingi resep kalian guru kula Krapyak Mbah Yali Maksum. Dul karep yen sok ben kuwi dibujuk. Lho sengit to niku. yen duwe bojo ya mestine muga-muga kowe duwe bojo dul ngoten niku wak beda redaksine tak nyenengke to. Dul sok ben yen kowe duwe bojo nggih Kyai dos pundi. Yen kowe duwe bojo dilalah dilalah. Niki wong niki bojo kula nggih ngrungokke. Mbok menawa bojomu ki rewel, trewet. Ora nyenengke, seneng sok ngomong sing tatatatatatatat mbok kandhani pisan jawabane tatatatatatat ngono kae mah. Kuwi carane, Dul. Carane menghadapi istri yang semacam itu. Dekatilah dia. Sakwise mbok cedhaki rangkulen. Sakwise mbok rangkul terus disun bun-bunane. Yen wis ngono kupinge bisi ana. Rumangsaku dibisiki napa wiridan napa mboten. Bisi ana menengo apa tak jejeli sepatu. Jadi pertama dicedhaki, dirangkul, disun bun-bunane terus dibisiki menengo. Ora meneng cangkemmu tak jejeli sepatu. Niku insyaallah meneng. Niki bojo kula mesti ngawur ngoten niku. Jadi ibadah kula lan panjenengan sedaya, apapun yang kita lakukan dipun niati ibadah. Awake dhewe ahli ngibadah. Senengo ngibadah. Ngawula wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun. Sami ugi ingkang wajib utawi ingkang sunah. At-taibunal abiduna lajeng al-hamidun. Ingkang nomor tiga, sifat ingkang sae inggih menika kula lan panjenengan sedaya niku dalam suasana situasi kondisi ingkang kados pundi kemawon muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang kerep maca alhamdulillah dalam suasana menapa kemawon. Waktu rekoso, alhamdulillah. Waktu penah, alhamdulillah. Kelangan, alhamdulillah. Itu-ituan, alhamdulillah. Napa enten to tiyang sing rugi kok keplok seneng. Oh, enten bakul katul nih kok. Iku yen kelangan sak liter napa sak kilo ngoten niku masyaallah. Tak iya kok ya anu tak iya niku keplok bakul katul niku yen kelangan katule malah keplok karo ngilangi katule niku wae. Dados kula lan panjenengan sebab napa kok etuk musibah kok alhamdulillah, sebab di balik musibah itu sebetulnya ada rahasianipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila Sayyidina Umar bin Khattab setiap kelangan niku alhamdulillah. Kelangan garwa, kelangan putra, kelangan bondo, kelangan omah, kelangan jabatan, kelangan apa wae, alhamdulillah. Dipentangleti panjenengan niku yang angsal musibah kok maca alhamdulillah niku sebab napa? Jawabanipun Sayyidina Umar napa? Tujokno sing disuwun Gusti Allah mung anakku. Tujokno sing disuwun karo Gusti Allah mung bojoku. Tujokno sing disuwun karo Gusti Allah omahku. Tujokno sing disuwun Gusti Allah bondoku. Ludes kuwi berarti disuwun karo Gusti Allah. Ora apa-apa. Yen nganti sing disuwun karo Gusti Allah imanku kuwi balak gedhe. Kita rak kagungan bondo, kagungan putra, kagungan garwa, kagungan jabatan. Lan kagungan iman. Kita disuwun karo Gusti Allah Dul Karim, berhubung kowe tak paringi sugih ternyata ora syukur, eh bondomu ak ludeske wae, tak suwun neh. Monggo Gusti. Anakmu Dzulkarim tak suwun, kuwi di anak 6 tak jikuk 5,5. 5,5 niku sing 5 niku disuwun dimati, sing loro siji. Anakmu 6 tak jikuk 5, sing siji loro kritis. Lah ya mutu wala Yahya, wis ora mutu kokean biaya. Monggo Gusti monggo. Lek seminggu garwa kula dipundhut sisan karo Gusti Allah. Monggo. Omah kula kebakaran. Masuk kantor kula dilorot jabatan. Monggo Gusti. Asal mboten iman kula. Cobi menawi kula lan panjenengan sedaya dipun tari kalian Gusti Allah Dzulkarim. Imanmu tak jaluk we. Tak jaluk. Sementara kowe dadi wong kafir Dzulkarim. Ampun Gusti, ampun. Niki golek angel. Ning yen bondo, anak bojo golekane gampang. Jabatan gampang. Tapi kalau iman ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Niki alhamdulillah. Di balik musibah apapun, awak EDW kesandung, ini alhamdulillah berarti orang sedang jiglo, nembek kesandung. Dan terus pramilo Nabi Ismail, Nabi Ismail. Nabi Ismail rikala mboten siyos dipun pragat kalian Nabi Ibrahim. Niku dipun tangleti kalian Nabi Ibrahim. Ismail dalem keng rama. Aku karo kowe lumondi. Lah monggo keng rama panjenengan biji piyambak kula kalian panjenengan lumo pundi? Lumo aku Ismail. Aku ndi anak siji disuwun Gusti Allah tak keke. Dia anak siji disuwun Gusti Allah tak keke, aku lomo banget Ismail. Jawabane Ismail, oh lomo kula. Lomo kok lomo kowe Ismail? Nyawa kula siji. Disuwun Gusti Allah kula keke. Tak dibelih niku nak nyawa disuwun karo Gusti Allah. Monggo Gusti. Lah yen jenengan dia anak siji dikeke mangke saged. Lomone mboten pati ya jenengan. Kula lomo kula. Semacam itu nyawa disuwun Gusti Allah. Monggo, tapi ampun ngantos iman kula ya Allah. Dadi iki pramila awwaluman yud'a ilal jannah. Wonten ing setunggalipun hadis dipun ngendikaken orang yang pertama kali besok dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surga adalah alhamiduna fisarra ibadarra au kamaqal. Yeh menika orang-orang yang selalu membaca alhamdulillah dalam suasana situasi kondisi ingkang kados pundi kemawon. Waktu repot utawa waktu penak, waktu lara utawa waktu sehat, waktu melarat utawa waktu sugih niki alhamdulillah. Iku alhamidu. Orang-orang yang selalu membaca tahmid ngelem dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor sekawan as-sa'ihun. As-sa'ihun ayis-sa'imun. Piantun-piantun ingkang rikala tengah alam dunyani pun menika remen nindakaken ibadah siam. Mboten namung Ramadan tok. Senin, Kamis, lajeng poso Arafah. Poso napa malih? Asyura. Puasa-puasa yang semacam itu dipun tindakaken kanthi istiqomah. Bentuk riyadhah kula lan panjenengan sedaya. Wong sing nikerep nindakke poso sunat kuwi berarti riyadhahe gedhe. menahan hawa nafsu, menahan perut ya, dari makanan-makanan ya, ingkang kulolan panjenengan sedaya sampun dipun cepaki leluasa makan dan minum. Ning iki ono makanan, ini ono minum, aku ora. Aku sekali-kali, sekali tempo aku tak poso. Seminggu ngendikanipun Kanjeng Nabi, jikuen sing rong dino Kemis kalian Senin. Sesasi yen iso dijiku awal telung dino, tengah telung dino, akhir telung dino, dan seterusnya. Niki bentuk riyadhah. Tiang-tiang ingkang kerep nindakake poso niku disenengi kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Poso niku pun Masya Allah setunggalipun ibadah ingkang dipun ngendikaaken wonten ing setunggalipun hadits qudsi niku ora napa redaksinipun. Jadi wong poso ki mau bakal etuk ganjaran. Ning ganjarane ora disebut dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Poso. Sebab napa? Sing maringi ganjaran, sing pirsa ganjarane wong poso mung Allah piyambak. Tidak bisa dibayangkan ngibadahi poso apa, tapi yang tahu persis ganjarane wong poso hanya Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kula lan panjenengan umpaminipun dalam rangka napa, dalam rangka anak putrane ujian. Rumiyin pun nate kula aturaken yen putrane iki mau arep ujian, kuwi sing poso iki malah ibuke napa bapake aja putrane. Nah, putrane arep ujian malah kon poso. Maju perang poso tele-tele. Pak binjing-injing kula badhe ujian, Pak. Nyuwun pangestu, Pak. Bu, nyuwun pangestu nggih, kula binjing-injing ujian. Oh iya, Le, pangestuku tanpa nono. Sesuk supaya iso garap soal, kowe poso. Poso ya, poso. Poso kuwi ganjarane gedhe, Le. Niki kok kirang bijaksana. Putrane ngeten niku, ya Le, pangestuku tanpa nono. Yen kowe kepengin sukses, engko bengi kowe sinau sing sregep. Sinau sing mlebet, sing sregep. Aja dienggo dolan, sinau sing mompeng. Aku karo bapakmu engko bengi, aku tak tahajud. Bar tahajud, aku tak madan karo bapak ibumu, karo bapakmu. Tak sahur. Nindakke sahur. Waktu sahur ya Allah. Waktu tahajud ya Allah. Tahajud kula menika dalam rangka nyuwunaken putra kula ingkang tilem angler niki ya Allah. Benjing niki tilem angler niku sebab kesel sinau. Benjing badhe maju perang. Mula kula tahajud salat niki hanya nyuwun dateng panjenengan nyuwunaken anak kula niki. Semanten ugi poso, poso kula menika ya Allah dalam rangka nyurung dongonipun anak-anak kula ingkang badhe ujian. Wah, wow, subuh jamaah subuh putrane Pak Pung ya goliwet. Ndoke wutuh. Aja pupu aja suwiran. Suwiran wong ana maju perang kok suwiran. Lumute sing akeh nika nggih goliwet pupu ndok wutuh ya mie poan. Melek Indo melek gol sing nika sing napa sing seger nika. Dadi maju ujian iki mau pikiran padhang. Lawu tempe. Arep maju perang goliwet. Putrane maju perang, bapak ibuke maca Quran nang omah. Ya Allah, niki anak kula maju perang ya Allah. Poso maca Quran dalam rangka ndongaaken putra. Niki pun Masya Allah. Niki bentuk-bentuk faedah puasa mekaten. Poso dalam rangka apa? Napa nika? Yen anake lahir niku napa? Iki anune anakku. wetone anakku niku asal mboten asal mboten napa-napa. Wetone anak niku diposoni karo bapak ibuke apik. Nek yo mung rekosane yo ndek anak 5. Lahire beda-beda kabeh niki. Kemis poso, Senin poso, Jumat poso. Anak iki ana sing lahir Jumat bareng, jadi akhirnya seminggu poso terus. Mula Wali Songo kuwi limpat pinter digawe setu legi. Napa? Kemis paing. Niku sebabe ora iso gatuk niku mengki. Wah kejaba yo anake 14 niku nggih lahire padha kabeh nggih tele-tele tenan wong akhiripun seminggu poso terus. Niku para rawuh sedaya, terus monggo kula lan panjenengan sedaya dalam rangka riyadhah, dalam rangka napa nggih mendekatkan diri kepada Allah, ngatah-ngatahaken poso kula lan panjenengan sedaya. Ingkang nomor sekawan, nomor gangsal kalian 6 kula singkat nggih menika ar-raki'una as-sajidun. Wong sing okeh ruku'e lan okeh sujude tegesipun apa wong sing kerep nindakake salat sunat. Salat sunat monggo menurut kebutuhan kula lan panjenengan sedaya yen kepengin rezekine apik ya salat duhane sing dikatai. Salat rawatib qobliyah ba'diyah, salat tahajud, salat hajat, salat witir. Walaupun bulan bukan bulan Ramadan, ning salat witir juga dianjurkan. Niki tiyang-tiyang ingkang nelateni salat-salat sunat ingkang mekaten menika Gusti Allah remen sanget. Ya rukuk lan sujudipun dipun estokaken. Ya sebab menapa kok dawuhipun Gusti Allah nyangkene okeh rukuke, okeh sujude? Sebab inggih puncak daripada salat itu posisi sing paling celak kawulanipun Allah dateng Allah niku posisi rukuk lan sujud. Jadi posisi piantun rukuk lan pian posisi piantun sujud itu betul-betul celak sangat kalian Allah Subhanahu wa taala pramila dawuhipun teng hadis waktu rukuk lan sujud ki mau akeh-akehno anggonmu nyuwun nyang Gusti Allah. Jadi ampun ngantos rukuk lan sujude pramila wonten sunggalipun wekdal Kanjeng Nabi ngendika kowe aja sok maling, maling salat. Para sahabat matur, napa enten to tiyang maling salat niku? Ana. Ya kuwi rukuk lan sujude ora sempurna. Tembungipun tiyang Jawi rumiyin kesepuhan kula lan panjenengan sedaya nyifati maling salat niku rukuke kaya dene pitik nutul. Rukuk lan sujude kaya pitik nutul. Pitik nutul niku mboten nate dangu. Ora ana pitik nutul tul suwi terus ngeten mboten nate. Tulul, tulul, sing ngeten niku. Ora ana pitik nutul kok tul suwi banget mboten nate. Mbuh, nyang kono panganane akeh utawa sithik tulul. Ya wingin ana wong salate ngono ki mau kuwi jenenge ora sempurna salate, ora sempurna rukuk lan sujude. Yen ora sempurna kuwi berarti disifati karo Kanjeng Nabi kuwi wong sing maling salat. Terus hubungane kalian Gusti Allah adoh. Sebab napa? Rukuk sujud itulah posisi yang paling tepat, yang paling dekat datang Allah Subhanahu wa taala. Rawila Kanjeng Nabi wonten Al-Barzanji kala wara dipun ngendikaaken wa yutilus shalah wa yaksurul khutobal jumu'iyah. Kanjeng Nabi yang sholat dangu, sholat sunat itu dangu sangat. Rumiyin pun nate kula aturaken hadisipun Kanjeng Nabi pun nate sholat sunat niku sak rekangat 5 juz. 5 juz memang bayang gitu. Saiki mu diwaca diimami sholat rekaat pertama nganggo amma wae wis ngrasani kabeh nggih. Nganggo hal ataka hadisul ghasyiah wae wis mondo ngrasani kok suwe men. Punate Kanjeng Nabi niku salat 5 juz nembe rukuk. Tur rukuke kuwi suwene kaya wektu ngadeg. Monggo kula lan panjenengan sekali-kali tiru-tiru. kula pun nate salat teng ngene Mbah Kyai Dimyati Banten almarhum. Rikala kula mondok wonten Krapyak dipun dawuhi kon salat traweh mriku kalian Mbah Ali Maksum. Dul Karim kuwi Ramadan iki nang kono. Mbah Dimyati Banten niku yen traweh sedalu sak kataman 30 juz. Mulai bakdo ngisak tet mulai menjelang subuh rampung. Lah wekdal niku kula santri anyaran kula manggon teng soft pertama. Ora ngerti yen salah trawahe ngoten niku. Mula Mbah Ali Maksum ngendika yen nganti kowe kuat tenan tekan rampung Ramadan, rampung kowe lagi bali rene aku angkat jempol. Mboten ngendika sebabe napa-napa mboten. Kula dari pertama traweh ya Allah. Lah wong mulai nyisak tekan subuh ora leren. Lerene niku jam 2 dalu sahur bersama. Tur macane alun. Alun. Bar niku hari kedua pertama soft pertama hari kedua soft terakhir. In meh kula nyemak sik, nyemak, nyemak. Dadi rakaat pertama kula nyemak sik tek tek tek tek. Arep rukuk nembe Allahu Akbar niku langsung rukuk. Mengke rakaat kedua yo suwe tenan. Ning gak wis rodok lumayan rakaat pertama ora suwe-suwe. Bareng hari ketiga pamit. Mboten tumut malih. Niku Mbah Kyai Dimyati wekdal ngeten yuswa pun 70 kali. Luar biasa nih Mbah Kim. Nah orang-orang yang semacam itu sudah asyik merasa senang kepetok kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Ramelo kanjeng Nabi ku yen salat Allahu Akbar, kuwi arep assalamualaikum ki emang-emang. Yen awake dhewe kan Allahu Akbar, kapan ya assalamualaikum ki kapan? Kok suwe men sepalian. Nanti Nabi niku kalau sudah assalamu Allahu Akbar niku arep assalamualaikum sebab napa ketemu kepada yang dicintai. Iki wis kepethok karo yang dicintai. Oh aja pisah sik semacam itu. Itu ar-raki'una as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ingkang nomor 7 lan 8 kula gandeng nggih menika piantun-piantun ingkang kersa amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak-ajak dateng kesaenan, nyegah dateng kemungkaran. Niki kewajiban kula lan panjenengan sedaya nggih sedanten piantun ingkang iman niku nggadahi kewajiban dipun dawuhi kalian Gusti Allah supados tansah ajak-ajak datang kesainan, ajak-ajak datang badanipun piyambak, nyegah datang badanipun piyambak. Ah menawi sampun berhasil ajak-ajak datang badanipun piyambak, nyegah datang badanipun piyambak, ya monggo sak saged-saged siapa orang yang mungkin tak kon gelem, siapa orang yang tak larang kira-kira manut karaku, kita dekati amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka-mereka itu. Sebab nawi mboten nahi mungkar, mboten amar ma'ruf nahi mungkar, mangke paribasan Gusti Allah maringi balak mboten mung orang sing zalim tok, tapi semua akan diberi balak dening Allah. Namun dengan amar ma'ruf nahi mungkar Allah akan mencegah balakipun. Niki salah satu fadilahipun amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti pengajian-pengajian semacam ini, ini bisa menjadikan balaipun Allah mboten sias dipun turunaken. Yen nang kono pengajian digerakke kono pengajian seperti majlis al-hidayah yang dipun ngrembaka utang pundi-pundi. Lah niku setunggalipun kenikmatan. Dadosaken balaipun Allah badhe dipun angkat, mboten dipun turunaken. Menawi pun mboten enten amar ma'ruf nahi mungkar, mangke dipun sapu dening Allah Subhanahu Wa Taala. Ingkang terakhir ingkang nomor 9 inggih menika wal hafizuna li hududillah inggih menika li ahkamihi hukum-hukumipun Allah dipun reksa kanthi saestu oh iki haram nggih dipun singkiri nggih oh iki makruh ya dipun reksa aja nganti aku seneng nindakke barang sing makruh iki ndadekke ora apik dipun singkiri kuwi hukum-hukumipun Allah monggo dipun walaupun nggih walaupun larangan-larangan Allah iki sok kadang kala zahire nyenengke umpaminipun sinten sing boten seneng nyawang utawa ngrungokke nekani dangdutan sinten sing boten seneng kabeh rak kepencut wis jingklak-jingklak ya ngono tanpa aturan ini mesti ning itu larangan nggih pun boten sah ini naminipun ngrekso